Wa qala Ibnu Samad qala Syibi ngendika sapa Mbah Yai Syibi Ma adri ora weruh sapa ingsun Ayahuma ing dindine goroh lan medhit ail kadzib wal bukhlu ya Amba adu iku luwe ngedohno kok ma adri ayuma utahe dindine iku adu luwe ngedohno utawa luwe adoh luwe jero ya kene apane ghauron masalah ghur maknane gua ya tapi masa kok guane ya apa makna sindirane ya jerone guane jerone finare ing dalam neraka Al-Kadzab pembohong Al-Bakhil utawa medit dadi mbisukno akhirat siksa paling jero gak ana ngungkuli siksane pembohong penipu nemlur medit pisan kira-kira nerakane jero ndi pembohong kalau pemedit jero ndi nerakane apa penipu apa orane wong sing medit gila sing kepedoman sampean kabeh bagi calon-calon pimpin hati-hati temenan. Jiwa loro iki sing dadekno bujate wong dadi pimpinan. Siji mbujukane dadi bupati, dadokan mbujuki. Korupsi gak karu-karuan, medhit pisan gak digunakno kanggo pondok. Saiki geger donya. Gara-gara bangkalan. Wingi pondok Mbah Yai Khalil Ma'had Ibnu Khalil perayaan gedhen-gedhenan nyembelih sapi kiai-kiai saking senenge lha iku ketua DPR biyen bupati kecekel gara-gara korupsi nuh Mbah Yai Imam Bukhari ngadakno aku baru tahu nek ono pondok-pondok kiai-kiai sak Bangkalan gak setuju dengan bupatine biyen sing dadi ketua DPR lho mergo lawang dadi bupati nang korupsi sampai triliunan kaya apa dibangun pondok gak apa-apa gak dibangun pondok jane gak karu-karuan ceritane wingi perayaan pondok-pondok pondok nggone turune Mbah Khalil Bangkalan biyen pondok Sunan Derajat biyen ngono ya kene ngerancangke pondok sing gus-gus yo gus-gus ngerancang duwe kuburan gak karu-karuan saya kis rukun bian eker-ekeran tantang-tantangan khawatir kini ngoyok duit pesar ya hati-hati lho misalnya sama tadi bupati tadi menteri jeniru ngono salah bujuan korupsi medit pisan pondok gak tau dikei ono-ono ae masjid gak tau dibangun madrasah gak tau didumi saking nemenil korupsi ini tak kandani sampai warung bensak piring bayar telung ewu pajeki bareng bupati ono tak ngono tapi mungkin sak warung sego telung ewu malah nemewu sing telung ewu pajeki ngono ku neroko paling jerung bangunannya aku keduga muka nama kiai lho sing gak keduga bo iya nih ono mbujuan korupsi aja pake nama kiai ya kiai ini dicoret kartu merah ojo aku kiai haji kiai dimulyak nol aja kiai kok korupsi iya kok mbujui saya ke nyatane barang aku ngelok masalah esok mama hebat kiai-kiai perayaan nyembelih sapi saking senengnya nah, ketuanya DPR kecekel muka korupsi bekas bupati rong periode kecekel muka korupsi ini gak cerita muda kiai di lokno lalu nah, rungokno kiai-kiai gak setuju isan termasuk aku gak berdiri no pangkat bupati kiai gak setuju satu jerun di besok hukumannya kena KPK ya. Ini bisa dihukum 200 tahun sedengan ya. Dalile biasa ya kan, ini kapan ono apa-apa kita pikir persis sasarannya tepat. Iku jerun di hukumane wong penipu karo pembohong, penipu karo medit. Wong medit iku nerokone ya jeru, penipu nerokone jeru. Iki wis nipu medit pisan. Tama rong jeru. Wakola ngendika sapa Ibnu Samak. Ma aroni ora ningali ingsun. Ujaru ala tarkir kadhibi. Dan ganjar ingsun ing atase ninggal goro li ani karena sak temene ingsun iku inama at amdene ninggal ingsun hu ing goro ana fatan karena bengis gak gedugo nyon saiki aku gak punya perasaan nek aku gak mbujuki iku kok oleh ganjaran aku gak mbujuki saking benciku ring mbujuki sampean kudu punya jiwa benci mbujuki. Temenan ojo karo ngenteni kepengin ganjaran. Ki wedok itu kena proses lho, engko mulai diasikno lho, wis wajib, wis iki terakhir kan. Pitung dino mbok sapa mati-mati ketika dibalikno saiki duwe. Medura kena ilang duwe ayo. Biyen anakku ilang, mosok ditinggal undu 2 juta. Tak ileni, wis nangis, wis tak ileni lho. Wis njaluk ijolan. Untung pak anakku sing kelangan. Di 2 juta tinggal wudu di tele ilang bareng kita meduro 1.250.000 wis tak umono wis terakhir 2 kali ngut diasikno sapa sing rongso nyolong mati-mati tak mencek lah mati mbok mati keterak montor mbok mati mlepet mbok mati apa ayo sapa sing nyolong wedok mesti wedok nek kono gak ono gak wedok doleki dicek terakhir engko bengi mulai yasine. Ono ta jah, kok lapo ta nyolongan iku. Lanang wis konangan saiki, penggarane nyogok isak nek turu. Sae wali murid bareng diogoki. Wis pindah bae. Tatan wedok. Wis 2 kali. 2 juta tak sepuro. Kailene dhuwitku teko sakku kene ya. Dhuwit anu iku, dhuwit organisasi. Saiki gak sepuro-sepuronan. Tak serantekno 3 dino. Ojo nyolongan genyot aja giopo nek nyak sama nyolong nok pondok pitung turunan anak sama dadi bajingan ati temenan lho ganti duit tak kei temen gak duit tak kei aku suge duit ojo nyolong wae kancane sakno jam duro sing kelangan pak ditinggal wudu mek ono 3 menit yang wis ilang wis iki rungokne gimana iki pun dilatih nok pondok ojo nganti mondok untuk nyolong nek nyolong mergo nek nyolong untuk kaliren ya malah tak kei duit gak popo nyolong kaliren nyolong piro nyolong sego sak bungkus tapi kondo gini ojo nyolong sampe jutaan ngono ah biye-biyenan wedok diasik no mulai wes tak serantek no 3 dino durung dibalik no rungok no ngediasik no berangkatin kuburan temen temen no sopo wes 2 kali 3 mati 1 di sepuro 2 di kapokno 3 mati yasine mati ono bae iku lho cokno gunane belajar engko mulai tandelak mulai yasin tapi sing maca mek pang 10 wae akeh-akeh wong siji maca ping 4 jodoh aja jumlahe 41 mergo wis keterlaluan di pondokno kok nyolongan nyolong sampai kelas berat memalukan. Nah, nang balik no, balik no, kau rantai ni, sedino ya, sampai kau bengi lah. Gak kira tak kandak no jenengi, meneng bayang. Mosok ilang 2 juta aku senyileni toko saku, saat dikelahan mana 1.250.000. Wes, rungok no ngaji tu rungok no ngakeh li. Cek kerungu kabeh anak-anak ewan, no pondok dilatih disiplin, ojo mbujuan, ojo medit. Wakilan den jawono li Khalid maring Khalid bin Subeh. Ayu sama ana to den arani arrajulu sapa lanang kadipaning pembohong bikal batin kelawan goroh wahidatin kang siji opo wong diarani goroh sekali wis diarani pembohong pemane kate dadi pegawe negeri nang bujuki gak pantes kala ngendika sapa Khalid naam iya opo mane kate ana titel kiai nang bujuki dadi bupati pisan memalukan yen mek ngandani bendina liwat kitab supaya cek durungokne iki undang-undang agama lho neraka paring jero siji penipuan loro apa medit hati-hati nek sama dadi wong sugih dudu donya sampean niku donyane sapa ya donyane Gusti Allah jek itu gak karo-karuan tinggal polae kudawu-dawu ngene iki ge pedoman temenan. Waqala Malik bin Dinar qara'tu maca ingsun fi ba'di kutub ing dalem setengah pira-pira kitab mamin khatibin. Ora ana sapa wong kang pidhato ilawatu rondu angin landen cocokno cara saiki ya. Khutbatu apa pidhatue? Khotib ala amali ngatasi prakteke khotib saman calon-calon jurkam-jurkam kampanye Islam gak sampai kartai saman pidato-pidato ngulang-ngulang apalagi ngulang ini kino radio no TV dirungok no akeh ojo dirungok no pidato itu buktek no kaya apa prakteke wani ngomong loman sampean kudu loman aja kok ngongkon khutbah itu ngomong khutbah khotib khutbah ya nek pidato kene gak sepiro nek sampean wani khutbah kudu apa sing diomongno cocok karo kelakuane wani khutbah amma ba'du itaqullah monggo derek-derek sing loman bangun masjid monggo dibantu dhewek sarepes gak metu ngono ngelareni ae aja kongon khutbah wong wani khutbah nek Jumatan kudu bukti nyata apa sing diomongno iku kenyataan ngongkon kelambinan abang dheweke kelambinan kuning ngongkon kelambinan ijo dheweke kelambinan biru iku kaya apa urusan iku lho aja nganti wong khutbah nek masjid nalikane Jumatan antara sing diomongno karo kenyataane lah kok gak podo, gak le nyolong dheweke nyolongan. Ono ae. Ngongon sekolah dheweke goblok. Iku pirang-pirang ngono iku. Di pedoman kabeh iki. Kabeh wong sing khutbah iku kudu disesuaikan antarane apa sing diomongno karo kelakuane. Saman calon-calon khutbah kabeh. Fa ingkana lamun ono apa sapa khatib sadika niku temen ya piye penake iki sudika ya den temenno den benerno sapa khatib nek apa sing diomongno wong khutbah iku bener dheweke ngongkon loman dheweke dhewe loman dheweke ngongkon sabar dheweke sabar ya percaya nen wa ingkana lamun ana khatib kadipan ugoro kuridot wonten ketok-ketok sapa tau lambe lurune khatib bima korit kelaman pira-pira gunting minari sangga neraka kama kuridota kaya leden ketok-ketok wa sapa tau kama kuridota selmongso-mongso kulama kuridota semongso-mongso den ketok-ketok apa sapa tau nabata moko cukul apa sapa tau sing tepak kaya apa nek wong khutbah apa sing diomongno gak cocok karo kelakuane ketok pe lambene ya apa tapi ya ngono diketok cukul maneh ketok cukul maneh iku nek donyane bisa nek akhirat iku ngono iku sindiran temenan lho maksude apa nek ana wong khutbah kate gak cocok karo apa sing diomongno lerene wae memalukan. Jadi sampean ajak-ajak keapian sampean kudu ngelakoni apik dhisik. Niku lho. Tapi ya balik maneh ngelakoni kaapikan niku siji wong siji. Ana liwat ngumetno tasbih, ana liwat ngapalno bathuke, ana liwat ngurun duwike, ana liwat nata desane. Dadi gak padha, aja dipadakno. Pak Inggi kon wiritan yo gak anggone nata desa sing apik. Pak Guru liwati ngulang ngaji. Pak Guru kon sembahyang sunah suwengi yo gak ngulang ngaji. Dadi ibadah iku ono trap-trapane dewi-dewi. Tapi sing penting nek masalah tata krama lah iku padha. Ketujuane ibadah kabeh iku supaya tata kramane sae. Tata paling elek apa? Mbujukan nomor loro medit. Tata krama paling elek wis ngisore maneh ga ono kaya-kaya nduk ngisore kafir. Waqala Malik bin Dinar. Asidku wal kadhibu utawi bener to temen wal kadhibu lan goro iku yak tarikani podo peperangan apa sidku wal kadhib temen karo goro iku perang wis ndi sing menang fil qalbi dalam ati menungso iku medine kepengin temen kepengin goro kepengin temen iku gak ilang-ilang. Lah iso ngerti yo dikandani liwat ngaji kaya ngene iki. Ternyata iku larangan abot. Hatta yukhraj sae engko dentokno hatta yukhraj ahadu ma apa salah sine sidkulan kadhib. Keliru ya. Hatta yukhraj sae engko ngetokno ahadu ma apa salah sisi sidkulan kadhib ahadu ma ing salah sijine. Wah tambah keliru maneh. Hatta yukhrij sing tokno sapa ahaduma salah sijine sidwalan kadhib sohibawe ing kancane ahad. Neto saingane ahad. Goroh lan temen niku perang nok jerone ati. Saengga sing di semenang iso ngusir saingane. Nek sing menang sidku kadhibe mlayu. Sing menang goroh ya temene mlayu. Ya iku lakone menungso. Lha kabeh liwat latihan, tempat latihan pondok pesantren iki latihan. Sama nduk calone apa, ibadah liwat apa. Sumbre teko temen. Ojo mbujukan. Wakan lamalan ngomongi Sa Umar bin Abdul Aziz Al-Walid ing Walid Ibnu Abdul Malik fi syai'in dalam swiji-wiji. Wakan mongko ngendika sapa Walid bin Abdul Malik. Ini podo rojo-rojo ya. Bin Abdullah bin Marwan tenggare gue kiran zaman-zaman Sayyidina Utsman Abdul Malik bin Marwan rebutan kekuasaan lewat partai sampai paten-patenan podo islami Abdul Malik bin Marwan ini saya iling apa ceritanya. Pakola mongko ngendika sapa Walid lahu maring Umar bin Abdul Aziz rojo sing paling jujur kabeh cilik dadi Umar bin Abdul Aziz. Kadzab taguru sapa sira. Faqala Umar, mongko ngucap Umar bin Abdul Aziz. Ejo ngono man, sampeyan aja ngomong ngono. Jare Umar bin Abdul Aziz iki upamane kok ana 5 ya, khalifah iku dadi nomor 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Jujur sampai diantara jujuri sik cilik ngomong apa wallahi demi Allah maka dhib tur tau goroh ingsun mundu alim tu sause ngerti ingsun annal kadhiba sak temene goroh yusinu ku ngalakaken kadhib sohibae wong kang nglakoni kadhib sik cilik ya man temen aku gak tau mbujuki sause aku ngerti mergo dikandani nek mbujuki iku kelakuan sing paling ngolo kanggo wong sing nglakoni. Iki sumbre sampe Indonesia gak karuan ngene iki mergo mbujuki. Rata sing mbujuki pegawe negrine korupsi. Khususe polisine, pengadilane, sing paling nemen kiyaine. Anes kiai ini bujukan sih dipercaya sopo kucing datang kiai. Nah calon-calon kiai temenan ditoto mulai saiki latihan jujur. Sing yang tanggung jawab ngersane Gusti Allah sing paling apa tuh kiai. Kudu pinter ngandani. Lah ngandani ku pinter dhisik, aja bodho langsung ngandani. Nah, iso pinter ngaji mondok. Bayanu mau taiku nerangno barang ruhiso kang den murah napa ruhiso fihi. Minal kaden murah napa ma, ma maksude mbujuki. Ruhiso kang den murah napa fihi ma. Minal kadhib sangga goroh. Nah, iki mulai politik. Politik iku padha karo dagang lho. Nek gak wani bondo ya gak oleh badi, rugi, kelangan duit 1 juta demi untung 5 juta iku namanya sukses. Aja kok wedi kelangan modal 1 juta untung 50 juta ilang namanya goblok. Iki kudu dipelajari, kene melajari iki cah mulai zaman tahun 70-an. Dengan tujuan kok aku ditodong mbek kiai ya makruf nggone ditulis sarang mbayai nggone Kediri jari besok bakal ngedekno pondok Sunan Derajat. Padahal pondok Sunan Derajat buyar. Kok satu-satunya tanah sing dipilih dening Wali Songo sing dikirim teko Turki iku sing iso tangi maneh karek Sunan Derajat. Sing wolu gak mungkin. Nah Sunan Derajat pondok wis dadi germo zaman iku, tempat perjudian, gedung lodruk terbesar. Nah iku terus kene main politik. Main politik iku kuduane rugi demi untung lebih besar. Iku carane kaya ngono mau. Nah, ini yang ngono cak pertama kali main politik lho, lah mimpin orkesan ya rupiane. Nampo kendang pisan. Dosa. Nah, gak orkesan Camur Sulapan ya gak kenal wong zaman tahun 77, 76. Dosane orkesan piro, Pak? 50. Oleh ganjaran piro? 5. Rugi. Rugi 45. Suwe-suwe baru kenal wong akeh tak kei pengajian orkesan dosa piro 50 pengajiane piro untungnya 40 sik rugi 10 sesuk orkes tak terubah dadi Samro Campur Sulapan. Sulapan bujuki kabeh aku Sulapan ayo medurut gulung tikar gara-gara saingan aku Sulapan aku iso ngentokno ususe menungso tak pirang-pirang mau medura iso dhuwit 1000 wadahi kotak kertas dadi dhuwit aku pinter ngono ku biyen duit tadi kertas tapi mbujui Sulapan ke anna hayatun kaya ulo padahal tampar mbujui Nabi Musa ya mbujui ganti Samroan dusone piro karek 10 kayak pengajian ganjaran ini pro 50 bati 40 ini kudu titeni temenannya ini gitu upamanya gini gak main politik ngono ya buyar pondok Sunan Derajat. Politiknya mana? Atiku ati P3, cangkemku cangkem Golkar. Munafik iyo. Upamane aku melok P3 zamane tahun 85 bangkrut pondok Sunan Derajat. Tek mangan BK iso. Koncoku sing P3 zaman tahun 80 mangan BK iso saiki. Ayo pondok Paciran, pondok Lamongan. Bareng aku membujuki Golkar, aku tadi penasihat Golkar sak mangape cangkemku. Upamane kok wong NU zamane ku bantu aku. Margol Karyosa Indonesia NU kabeh Muhammadiyah pinter ya. Wo ana Golkar kabeh pondok Paciran oleh duit akeh kene monggo sing NU gebuki Babinsa sampai matang-matang rasakno iku. Ditutuki gak karuan termasuk bapakku. Muhammadiyah sing gebuki mergo balane Golkar iku namanya politik, hati-hati lho. Kene iku main politik zamane tahun 85 wae perubahan gak karuan 80-an kiai NU melok sopo melok P3 gak di duit gak di presiden gak di babinsa gak di camat gak di bupati gak di petinggi kok dieloki goblok aku melok Golkar aku politik ya, duwe petinggi, duwe presiden, duwe babinsa, duwe duit, duwe kekuasaan, dipermudah segalanya aku. Sayang aku gak dibeleni NU zaman itu. Kerutak-kerutuk pondokku pecah kabeh, padha ya Mustain, montore diobong. Sing ngobong montore Mustain tak sudono jenenge ya. Oh my god, ada mek sak kilo to kene. Fadli, sampean takoni. Iku mek pikir segoro, ponakanku, misananku. Sing ngobong montore Mustain, sikil pedot, gak iso mlaku kenceng ngene. Sampai saiki. Sampeyan delok Fadli kon kualat, kuat ya Mustain. Iya, misananku. Lah montore Mustain diobong ya. Padahal yang Mustain petugas bisa-bisanya supaya NU gak diobrak-abrik. Yang Mustain situ kini ngenteni diobrak-abrik sampai NU. Itu politik. Hati-hati P3. Tapi gue ketuanya P3 aliran keras nak dhuwur kono. Nah itulah. Kini melok Golkar demi pondoke Wali Songo cek urip maneh. Wis urip saiki. Wis iya san terus no. Kini tutup karena ngenteni mati. Ngenteni apa maneh san. Wis pondok itu toko tadi gede nih sama ini. Duit teko di dia, teko diombo nyata nih teko. Ya nanti, mengajar apa di seleksi. Oh masih tak bangun seleksi, kau mana orang ngarepe mau alimin nih omahku. Wah, lu gua nih paling welek. Nah, mengajar ini Pak Gopur duit. Iku masih tak bangun nih lo. Kau mau demi itu mau alimin sama lebon nih. Kursi ini elek, meja nih tiga ewang tuban. Gak tiga ikan no. Biasa rumpan gak karuan sampai tapi mati ngurus-ngurus gak karuan itu lah omai pondok ya. Nama pondok bukan nama saya terus muda gini kualat ini kandanya eling-eling goro kadang-kadang oleh demi sukses goro dusone limo melok Golkar jaman itu dusone limo duso-duso campur gak karuan tapi demi pondok ganjaran ini 5 juta badi piro iku. Nah ini namanya politik. Aku bolan balen ini cang supaya sama ngerti politik. Ojo kok ngideki NU gak tau mbelani NU sing melarat pondok tek duit gak karuan mbelani NU ditegi PKP PKP PKP belas gak tau bantu pondok tau tak ngono kok kualat dadi DPR gak tau mbelani pondok dadi menteri gak tau mbelani pondok ngideki muslimat muslimat ngideki NU NU ngideki pondok pondok ngideki geger kuwi piye melarati rinowo ndolek wis aku natar sampean kabeh gak perlu ngaji ini baru natar sik dadi pimpinan kabeh sampean sing nganti langkae salah sampe gagal total torekot sampean torekot pendidikan agomo. Iklam ngerti ya siro annal kadhiba sak temene goroh laisai kora ono kadhib haroman iku haram li aini kanggo sejati ning kadhib rungokno undang-undang iki dadi goroh iku bukan asli haram bukan harame goroh mego ngerugikno wong liya merugikan orang lain ki undang-undang wacana kitab ihya 134 annal kadhiba laisa haraman li aini. Jadi asli goroh iku gak haram. Padahal nek dawe mau gede-gedene dosa iku goroh. Padha karo rudal asline gak haram. Kenapa rudal haram gene nembaki masjid? Tapi nek sampean gak ndek rudal mosok iso ngalahno Amerika sampean. Padha karo iku. Suntik iku asale gak haram, senajan dijuwojo direbone racun. Tapi kenapa lho? Kok suntik mau iku haram? Cek waras, suntik itu sone seket, waras sih ganjaran nih sewu. Waduh bayang, yang kisahkan kaya apa? Diterus nang ngono itu, jamu ya ngono, jamu pahit itu. Ya, ya kata kok pahit itu, demi waras. Waras sih gak karuan senengi. Oke, jangan dilali, annal kadhiba laisa haroman li ainihi. Bali mafi balik krono resiku-resiku fika ing dalam kadhib minad dorori song melaratno wong li melaratno alal muhotopi ngatasi soro sek muhotop ya sasarane wong kang diomongnya sasarane au ala ghoiri utang ngatasi liani muhotop kising saman wajib apal dicekeli annal kadhiba laisa haroman li aini balima fihi minad dorori alal mukhatab au ala ghairi. Sing cara jawane goroh iku asline gak haram. Sejatine gak haram. Lah kenapa diharamno? Mergo melaratno wong liya. Gedhe cilike harame iku gedhe cilike melarate indadekno gedhe cilike harame. Tapi nek gorok iso mbungahno wong liya lain lagi. Contohnya pada karo operasi ku gak haram ya. Dan dedel wetenge wong iya nek gak dioperasi bayine gak iso metu. Lah gampangane ngono. Ya kepeksa wajib operasi dan kadang-kadang goroh iku ono sing wajib. Contohnya kaya operasi. Ngetok sikile wong iku hukume haram. Tapi nek gak diketok nggarai mati engko kanker ya kudu diketok. Pirang-pirang termasuk obat suntik dan lain sebagainya. Itu namanya politik. Politik untuk sukses, jangan sampai politik untuk kalah, itu namanya goblok. Awas sama calon-calon pimpinan main politik untuk kalah. Bodoh banget ya. Fa inna aqalla darajati satemen wis sithik-sithik tingkatane kadzib iku ya taqida. Yen to nekatno al muhbiru sapa wong kang crita asyai'a ing suwiji-wiji ala khilafi mayang atase nulayani barang. Wa ta syai'u alaihi ma. Kaya kunu mongko ana muhbir jahilan iku ora ngerti. Wakot ya ta'ala kadang-kadang hubungan bi lantaran kadhib mau doror ghairu pemelarate liyane al muhbir. Tadi gampangane saiki undang-undange sama nyeritakno sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang sampean gak ngerti. Padahal iku melaratno wong liya, gedhe cilike dosane gumantung akeh saiki melarate wong liya sing sampean critani mau. Tapi nek wong liya sing sampean critani malah iso oleh keuntungan dengan sampean mbucuki lain lagi iki. Contohnya kaya operasi mau. Contohnya kaya jamu. Lah ikilah hukum agama, sampe kene mutusno sawise ngaji pirang-pirang puluh tahun. Lho ternyata dadakan agama iku nata, apike kaya apa? Siji desa, siji cara. Siji menungso gak padha. Saman ku iso ngecakno yang sesuai dengan kebutuhan iku namanya baru saman bijaksana. Wong bijaksana sampai Gusti Allah ngelem, lho nek Qur'ane kaya apa? Yaiku bejo banget istiparing wong dadi wong bijaksana. Nah, iku lan gampangane api-api peparing sing diparing Gusti Allah menungso diparing wong dadi bijaksana. Ya, hakim. Saman kudu bijaksana. Jangan alasan agomo-agomo malah merugikan repotnya dari perang saudara kayak Afghanistan. Itu namanya gak bijaksana si noto. Waruba jalin kadang-kadang orang ngerti fihi manfaat yang di dalam jalin utai kemanfaatan. Wah maslahat lah kebagusan. Akeh lo wong sing gak ngerti malah oleh manfaat oleh kebagusan mergo gak ngerti ya, contohnya pirang-pirang apa kaya suntik kaya pil sak piturute gara-gara gak ngerti kok pada ngerti mau malah dadi slamete. Nah iki lho kadang-kadang sampean ngandani piye bisane wong cek gak ngerti supaya cek tenang cek aman. Nek ngerti malah gegeran kadang-kadang liwat sampean bujuki dengan tujuan supaya wong sing ngrungokno oleh keuntungan. Iku mulai main politik gimana ya. Iki bali tak critakno mau. Api eko ya apa fal kadhibu ta'i goroh muhasilun ku ngasilakan indalika jahli mari mengkono-mengkono orang ngerti. Kadang-kadang supaya kono gak ngerti saman bujui mengkono kono ngerti malah dadi dedel duel gak karuan. Nah iku bujui go duso ni mek limo tapi gara-gara kono gak ngerti selamat seket deh seuntung. Untung 45. gila calon-calon pimpinan kudu ngerti carane politik yang ini. Lah hasilnya politik apa? Ya bukti nyoto. Sama nge masjid iso dadi gedhe gak ngerepoti. Lah aku nge masjid itu gak mbujui. Ya mari ya. Kuburan pitung pulau telu tak kon ngeduk. Aku semerintahan aku mengkrik no kono. Kali BPD buyar gak sedang keduk kayak mantren. Aku tunjuk rasa dikerutuk watung gue ngeduk. Wah gak sing ngongkon. Sing mimpin PMII. Ya kalau tak mimpin tak inting nih PMII. Gara-gara dosa nih PMII nomor siji ya gue. Ngerutuk pondok zaman yang ngeduk kuburan mantren pindah nih no. Aku sama mulai ikut lah aku PMII gue gak keduga ya. Lalu saya mimpin PMII kok Mas Santri kini melok ngaji kini pisan mimpin jenengnya tak tulis wah aku gak melok ngeduk no mantren kok ngene Pak Bupati lah kok pondok wah itu doan temui tuar gak karu-kar sama agak sempecah oh no way lah iku loh kini kuburan pitung pulau itu takkan ngeduk aku mengkerik gak ada si wani. Lho, saya tadi majid sak mono gedhe ne wong desa mantuk-mantuk. Ibtidaknya tak bongkar. Wok ngamuk ditulis gede gedhe mau dibawa kemana tulisannya wah bang-abang. Saya nulis yo sik guru kene rampati nang ngene wetane menur konjen ngono. Ono ae. Bareng saiki sana ibtidaknya tak bongkar tak tukokno tanamane. Nok lore iku sik aku kabeh 100% oke. Saya ke wapi, iya malah api yang mau ngopong yang kamu. Nah, ini kape aku bujui. Liwat opo. Ini gak tak bujui, engkau malah ya sido unjuk rasa gak karuanan teman-teman. Jadi pindungan ayo ndandani barang bujat, ojo kok ndolei barang bujat. Kiopo, ini ada barang bujat, dolei terus didandani. Jadi kene peng pisan waktu aku tanda tangan nggone pelabuhan opo tanda tangan pelabuhan iku nggone pajiran iku. Niku yo kene tunjuk rasa, aku klik tunjuk rasa. Karuan, kene melok Golkar tunjuk sampai 3. Ayo peng pindho tunjuk sampai 3. Wae jamaah maghrib duantem yo, eling gak menangi sampean. Jedur gak karuan, babin satu korono kabeh. Bagaimana mak sep pegang ojo wis nah, ini pecah semua bagaimana pun urusan sama urusan saya bendara Muhammadiyah Pajiran tekor ini Pak Yai telas pinten kula ijoli ya wis sing ijoli bendara Muhammadiyah Kecamatan Pajiran waktu pondok dikerutuk pecah kabeh tahun sekitar 90-an piro yo yo ngono kula politik wis ngerti iku main politik politik untuk sukses jangan sampai politik untuk korat-karit. Fayakunu mongko ono opo fayakunu ma'zunan fi fayakunu mongko ono sopo al-muhbir ma'zunan dan izini fihi ing dalam kadhib. Tadi kadang-kadang sama oleh goroh bahkan kaya wajib goroh demi sukses tapi ojo main ono polisi padahal gak ono polisi ini ono biasa ono. Tujuannya supaya mainnya cek leren bahkan warupa makana kadang-kadang ono po kadhib wajiban iku wajib rungu kadang-kadang goroh iku wajib soalnya gak saman bujui ya situ bakal dadi pati nih wong iku mau gara-gara saman bujui malah selamat aku nanti terus no sampai engkau saman malah pengalaman ono swargon rokok ono seks ono ganjaran tujuannya kabeh ku supaya menungso iso balik ring Gusti Allah la ilaha illallah. Tujuannya ya illallah. Supaya cek gelem nglakoni apik diancak janji swarga, janji ganjaran supaya gak mbling diancam neraka, diambang siksa. Iki lho akal sampean kaya apa? Tujuan kita kabeh supaya sukses menungso demi liwat sampean kabeh. Ini maksudnya gak boleh dirungok-rungok aja ya. Tapi merebut radio bagaimana kacalanya dilebok no. Kola Maimun bin Mihron Al-Kadhab Al-Kadhibutai Goro Fibak Tilmawatin dalam setengah piro-piro sasaran atau panggonan khairun iku luwih bagus minasidki timbang temen wis kadang-kadang dalam suatu situasi mbujui itu lebih baik daripada jujur. Ke undang-undang apa lagi? Ono tahu undang-undang ini? Ya itu. Dalam keadaan sesuatu yang sangat membutuhkan, kadang-kadang mbujui luwih apik timbang teman. Iku undang-undang jangan kena ono kita apa lagi kena moco. Dah trap-trapane kaya apa soalé sampean calon pimpinan. Kaya kene mau. Kene bukti dadi pondok sampeyan gedene liwat macam-macam cara. Akeh sing liwat mbujuki Pak Inggi, mbujuki Pak Bupati. Mbujuki Pak Presiden sampeyan. Zaman Pak Harto. Demi apa? Demi pondok Sunan Derajat supaya cek urip maneh. Gue persomongane wong paciran agak ngurus ngong-ngong kene tak saiki mah bener kok kene moga pondok buyar kabeh kene sing rame sing nyalah-nyalahno buyar nomor 1 saya urip dadi DPR mulai 71 langgaramo BKI iso dandani rene tak kapok ngono yo gak ngerti politik araita nata ningali sapa sira lau anara julan lamun sak temene wong lanang saa iku mlaku sapa rajul khalfa insana mburine menungso bisa fiklan go pedang liyaktul supaya mateni sapa rajul ing insan fatahala mongko mlebu lau anna rajulan saa khalfa insanin bisa fi keliru ya liyaktul supaya mateni sapa insan ya bu ing rajul kudu ali fantahala mongko mlebu rajul daron ing omah fantaha mongko fantaha ilaika fakola aroaita wes fantahala daron fantaha ilaika fakola aroaita fulanan mongko tumeka sapa rajul ilaika marang sira makala ngucap rajul araita nata ningali sira fulanan ing fulanan contone ana wong mlayu-mlayu digodhak wong nggo pedhang ape dipateni wong sing mlayu sing edan nang jero mas sampean wong sing godhak takon sampean nok ndi wong tak uber mau rene ta sampean kudu jawab gak padahal sampean roh gak roh untuk mlayu rono sampean kan bojoki bujui ini malah wajib mekone gak saman bujui uangku dipateni dan ini ki pirang-pirang politik ini kisa mulai zaman Golkar PDI uangku kudu jujur apa iya no kini dipateni temen dong ini gilo sampai aku tahu nyala no bian zamannya tahun 80-an ono bocah wedok ke kecamatan Panjang Mondok no kini bocahnya nurut gak karuan nurut gak karuan dikawin oleh tonggoku kerja di Malaysia nah bocahnya nurut no kini dadaan si jining dino bocahiku pacaran sing wedok tinggal di Malaysia konangan guru kini guru ini mati jadi guru ini omahnya gak ada tuh kini lu ngunuh sing toko Malaysia ikut teko takon ring guru mau iya tak jari bocahku pacaran dada anti jawab iyo tahu dibunceng no rono rono gara-gara iku dipegat iyo malah dipegat we saya senang Malaysia sing lanang gurune tak takoni lapo sampean kok kondo iyo engko napa wani kula semrap saestu kula gak wani bojo goblok samane sampean muni jujur dosa sak juta sampean lho malah pegatan gara-gara cangkem sampean kemedi nek mboten kok no bujui kan aku oleh ganjaran supaya gak pegatan mari sing bucai karo-karo no Malaysia wedok kain mana tadi sotok sugeh sing lanang no kono tambah kiri gurunya mati ojo ngono ya mati ini ojo jadi ini kapan kancang ini pacaran ini gak kunangan ojo kondo-kondo menengai ini takut ini keamanan boten kok ya ojo kok misalnya cah pacaran sengedan jurut WC ditutupi lapis pitu orang sama inceng lapor menengai Iku namanya politik. Wah, lanang iku tu anu bae iku. Lah iku carane supaya cek damenya. Noto pondok kudu ngono. Nek sekarang konangan meleh-meleh lho karuan. Terang-terangan. Nek sengitan-sengitan ojo. Podho-podho tau nome ya. Kene suwuk dadi nom ampeane. Ya sengitan-sengitan. Tapi ngono ojo musak ditndoleki salah wong nek sing jlimet-jlimet iku namanya ya. Wes, iku wajib goroh sampean. Mangkunta alasta takulu lam arahu, endi mau? Aro aita fulanan? Mangkunta qailan, maing apa kunta ana sae qailane wong kang ngucapno alasta ana ta ana sira takulu ngucap sira lam arahu. Ora weruh ingsun hu ing insan. Wa matas dubi lan ojo nganti bener siro bihi marang kaul malu ojo nganti muni iya nak juru mah untuk aku gak roh wahadal kadibu taikilah goro wajib buniku wajib sama wajib goro gak kok bocahnya melayu rono padahal bocahnya nak juru mah sampean munda apa munda dipateni iku kelasi sampe koyong unuku diterus no dewi-dewi panaku lu mengko ngucap sapa ingsun al kalam utai omongan wasilatun iku tujuan ilal maqasid marim pira-pira tujuan wasilatun iku rantara perantara ilal maqasid marim pira-pira tujuan pakulu mahmudin tes kabeh tujuan mahmudun iku pakulu maksudin tes kabeh tujuan mahmudin kang terpuji yumkinu kumungkin atawasul apa gawe lantara ilahi marang maksud bisidki kelawan temen wal kadibilan goroh jami'an karo-karone wis tujuane saman ngomong iku mek dadi perantara supaya tujuane kasil tujuan apik. Nah tujuan apik kadang-kadang liwat sampean temen kadang-kadang liwat sampean goroh ya undang-undang kabeh lho diiling-iling ini tujuan saman ngulang iku mek dadi perantara supaya wong sing ngrungokno mu kasil tujuane ini so kasil donya akhirat. Lah kasile iku mau kadang-kadang liwat sampean temen, kadang-kadang liwat sampean guru. Lho gampangane ngono. Iku undang-undang. Wis. Nek kapan iso liwat temen isilat guru? Nang karo-karone kasil fal kadhibu ta'i goro fihi ing dalem maksud haram niku haram. Nek kira-kira iso liwat temen dadaan sama liwat goro haram hukume goro. Wa in kam amkana lamun mungkin attawassulu tumeka ilahi marang maksud bil kadhibi kelawan goro dunasidki ora temen fal kadhibu ta'i goro fihi ing dalem al maksud mubah niku mubah. Tapi nek sawan gak mbujuki, gak kira kasil. Nek ngono mbujuki koleh. Kaya bocah cilik gak dibujuki, nak kon nek kapan gak sekolah. Weh, kon bakal lho. Dipangan ula sawo ngono. Nah, ana sawo. Male wedi, ana endi bu ulane nek ana. Bocah male gelem sekolah. Nek padha karo sangu, sangu ku mbujuki lho. Nak kau nak gelem sekolah lu tak kayak iki 10.000. Nah, iku kapan bujui? Bareng gara-gara sangu malah gelem sekolah. Nah, termasuk sampean gak disangoni mbok sampean gak kira gelem mondok. Ngene kula kabeh namanya politik tujuane opo ta? Mek sitok ya iku maksudin mahmudin. Tujuan sampean supaya sukses. Ono sing liwat. Temen ono sing siwat guru. Ingkana lemun ono potah silu dari kal kosti hasil mengkono-mengkono tujuan mubahane kuenang. Nek tujuane barang mubah, nah gak iso sukses nek gak mbujui, hukume mbujui mubah. Wawajibun lan wajib apa goroh. Ingkana lemun ono al maksud apa tujuan wajibane ku wajib. Nek tujuane iku mau wajib kasil, lah gak iso kasih nek gak saman bujui wajib. Ndung bujui ana wajib. Tapi ternyata dalil Quran hadis sakmono akeh. Lho, lah kok mlayune rene. Kate ana cecekelan ayat mek sitok yo, hadis mek sitok. Iki hasilé kabeh Quran hadis sing waca sakmonake mau. Ane sampe cekelan hadis mek sitok yo. Kulo bid'ate ndolalah piye mari buyar kabeh sak donya iki. Delok ta iki hasilé Quran hadis sakmono pirang-pirang dino diperutes. Dadaan lho goro iku ana sing wajib lho. Masa mencekelan sitok al-kadzibu anu iku iku tok. Bareng iki lho. Mbucuki iku ana sing wajib dadaan. Nih. Wa wajibun ingkana maksud wajiban. Kama ana ismata damil muslim kaya sak temene njogo darahe wong Islam wajibatun iku wajib. Nek kira-kira gak sampean bujuki malah dadi pembunuhan. Zaman wajib bujuki cek gak dadi pembunuhan. Famah makana semongso-mongso ana fisiti iku ing dalem temen safku dami mriknu ta ing ngilekno darahe awak-awakan muslimin kang Islam. Kontih tafa kang teman-teman singidan sapa imriin mindori min songkong kang nganingoyo. Fal kadzibu ta goroh fi ing dalem safku dami mriin wajibun iku wajib. Tapi nek kira-kira sampean gak goroh nggarai pembunuhan apalagi sing dipateni lha kok wong Islam sampean wajib goroh. Padahal sampean ngerti tapi puni pura-pura gak ngerti. Ngene iki namanya politik iki terus no dhewe. Sampean berjuang nek gak main politik. Karena politiknya salah gagal sampean. Politik ono sing wajib bujuki dicontokno Gusti Allah menang no Nabi Adam main bujui, gak bujui Gusti Allah Nabi Adam gulung tikar. Nah, gulung Nabi Adam diulangi bengi-bengi, nak malaikat gak diulangi ya mah dia la ilma lana illa ma alam tala. Malaikat yang gak ditak, gak diulang no ditakok no gak iso deh goblok. Niku politik apa Gusti Allah ngulangi politik. Sayyidina Ali gulung tikar gara-gara Sayyidina Ali wedi bujui. Nah, waktu zaman itu, saya gelem bujuki ya menang zaman itu akibatnya merugikan gak karu-karuan. Jadi kalau mau Muawiyah wani bujuki ya menang. Teman waca sejarah ya. Jawa ini kayak apa? Arya Penangsang jujur kalah. Ayo Joko Tingkir gak jujur menang. Teman waca sejarah menangi Joko Tingkir lah. Gara-gara main politik iso mujuk cara kesektian kalah Joko Tingkir Mbak Arya Penangsang mesti rancang apa itu Sunan Kudus kesektiannya tapi Joko Tingkir walau dilaburu dia Melayu Rono mulai ini Rono itu contoh bayang Falkadipu fihi wajibun wamah makana langsung-mongso-mongso ono layatimu iku ora sempurna maksudul harbi apa tujuan yang perang au islahu dhatil benutan damek na wong kang gegeran au istimalatu kalbil mujna aleh utawa ngerukuk no atine wong kang den catoni mujna aleh wong apa coro saiki ila bikadibin kejobo kelawan goro fal kadibutai goro mubahuni kewenang. Perang kabeh iki main bujuki kanjeng Nabi lak ngendika ngono al harbu khidaatun. Perang iku main bujuki. Muni ning etan main ngono kanjeng Nabi iki gak bujuki jaman hijrah ya kecekel lho wong Sayyidina Ali sing di kon turunno kamare ninggone pakaiane kanjeng Nabi diincang-incang jare kanjeng Nabi padahal kanjeng Nabi metu. Kanjeng Nabi jujur ya dipateni kanjeng Nabi ampe hijrah muluyo lunga ning etan layine ngulon sing edan nok nyeru gua sur yo kabeh lek politik kabeh ya di Nabi kan Nabi jujur waktu hijrah yo cacel-cacel karo wong kafir iku namanya politik illa anau kejaba sak temene kelakuan ku yang bagi sayogja payah mindu apa yang tadi saya itu njogo wong mindu soal karib tapi sekuat tenaga yo ini iso aja pake mbujui mbujui kaya rudal kaya pistol kaya celurit tapi ini iso gak usah nggo pistol yo gak usah nggo celurit dame carane kaya apa maam karena selagi ini kongang apa ikhtiros sak mampu mampu ini yang tadi ikhtiros di anau karna sak temene wong ku ida fataha nalikane buka wong babal katip ing lawang guru ala nafsi ngatasi awak dhewe ne wong wa istakhriya fa yukhsha moko den kuatir no payata daa yen to nyeret-nyeret terus saiki narik-narik opo kadhib ilama maring barang yustana anu kang ora den butuh nopo anu ma yustana ne an berarti ora ne la berarti suwali dibutono ma yustana anu kang ora den butono o ane wa ilama lan maring barang layak tasiru ala haddi doruroh wa ilama layak tasiru kang ora cukup apa ma ala haddi doruroh yang atas pelanggaran kepeksa wajib mongko wajib faya kuno mongko ono al kadhi apa goro haroman iku haram fil asli dalam asale ilali doruroten kecupo kepeksa tapi yo nek ono jalan keluar jauhilah goro mundak so nyeret-nyeret gak karuan tadi hukum asline al kadhi bu haroman fil asli ilali doruroten iku pedoman terakhir goro iku hukume haram kejopo kepeksa baru diperbolehkan waladhi ya dulu dah ganti sisi ini wamin khawasiha annaka sak temene sira setengah saya khasiate ayat kursi mana annaka sak temene sampean iku ida kuntan nalikane ono sampeyan fi makanin ku dalam panggonan muhifin kang medeni au baina kaumin uta antarane kaum takhofu kang wedi sira sarra ming gangguane kaum sampeyan nalikane sampeyan wah nggih pondok kuatir diganggu para bekasaan-bekasaan gak karuan sama nge madrasah bisa diganggu kiwa tengen gak karuan ngancam kabeh apa mateni sampean sama nge dadi kiai bisa terjun kutuwani nok panggonan sing menakutkan apalagi kada dikepung gendruwa apa kepercayaan-kepercayaan sing ditujuk nok pada setan sehingga setan membeku dadi gendruwa dadi danyang-danyang kaya biyen zaman nge tahun 60-an kaya apa cara nih pakrok mongko moco ciro ha ing ayat kursi ihda asyaro tamaroh peng selikur ambalan saman moco ayat kursi peng selikur nih saman kepepet diancam gak karuan di cekelane kiai tok cek itu ngone di kutu-kutu ngone gak mungkin rakyat moco kedawan wakrok lan moco ciro ba'da sa'usya ayat kursi hadat doa ikilah dungo dungo ni doa kule-kule itu kok diwocoy dungo ni apa kanggus kelas berat ini kodokannya rudal ini wawatai dungo iku Allahumma hrusni bi'aini kalladhi la tanam ya Allah mungkin joko jenani ingkulo bi'ainika klan peninga jenengan allati la tanam kang ora turu-turu jenengan magnifni bi'kanifika allati la yurom iki bisa diganti dadi coro ampunya coro jawa muga akeh aku banget biyen niku oparane niku ngurusi ngene-ngene iki wis dadi bahasa jawa matulah ini asli nih kene kitabe ini kok hilang surat Yasin waknifni lanugi ngerokso jenani ingkulo ini kitab asli nih kok kiai kubi ini bikanafika klan pangreksan panjenengan alatila turum kang ora icono makno murote pisan ya ora sirno sirno kuwi anane biyen ya kalau sampean Joko Gusti kelawan penjagaan jenengan sing mboten sirno sirno. Wow, fir mungkin nyepuro jenengan li datang kulo bikudrotika klan kekuasaan jenengan alaya datang kulo. Hatala uhlak kena ahli kena hatala uhlak saya ora den rusak sapa kulo. Wa antau ta jenengan rojai ku pangarep-ngarep kulo. Am saitana fi khuza inilah muslimatin. Iku medine ana gak anu ta cah, mosok am saitana gak ana gak am saina ngono ta iku. Medine gak ana tak iku sing bener am saina ya. Am saina sore-sore sapa kita? Gak usah tak ya. Kitab asli no tak ya. Sing sitakane pondok gak ana kok tepak iku. Sore-sore sapa kita amsayna no. Sore-sore sapa kita fi khazainillah dalam gedunge Allah, gedunge pangersane Gusti Allah. Muslimatin khali pura pasrah kabeh bizikir kan zikir marang Allah. Pasrah kabeh kan zikir marang Allah. Bisu roti ndi mau babu utawi lawange khazain niku la ilaha illallah wa suru utawi pagre khazain niku Muhammadur Rasulullah sama uha utawi langit ya khazain la haula wala quwata illa billah wis aja wedi-wedi yo ngene iki sama rubah cara Jawa gak apa-apa kaya wali songo biyen kene macane cara Jawa ya. Dadi maca ayat kursi dhisik ping 21 terus sama ndonga. Ya Allah, muga-muga kula sampean jaga Gusti kelawan penjagaan panjenengan ingkang boten sari-sari. Dadi ganti cara Jawa nek ngulangi wong desa dikulangi, ditambahi dongane gak apa-apa. Kok kadang wedi karepe dhewe mugo iki dudu kadis tapi iki teko wong makrifat. Nah, makrifat iku makrifat nok Jawa karo nok Arab kono gak padha. Lah wong Jawa rata-rata ndonga iku bahasa Arab gak ngerti karepe apa-apa. Kene paling akeh ngrubahi manut kiai ku biyen ngrubahi donga wis diubah dening wali songo bahasa Jawa. Male dadi sun matekaji kabeh. Sakake donga rapal sing tak gawe gembleng-gembleng bahasane bahasa Jawa. Kita rubah ya no. Ashhadu alla ilaha illallah, ashhadu teguh la ilaha luput illallah, ora ketinggalan ya. Mane gak katok. Iso, tapi tak rubah cara Jawa. Wis aku diulangi kiai ku biyen bae makruf ngene Kediri. Ngulangi aku wis bahasa Jawanan. Nah ngene-ngene iki supaya sampean cek mantep gak apa dirubah dadi cara Jawa sampean susun dhewe dengan bahasa. Sing penting dibuka ayat kursi. Ojo wedi-wedi mundak nggarai engko gak karep-karepe donga iku sing penting tujuane sampean ngerti. Begitulah gambangane. Bismillah lawan nyebut asmane Allah Nurul ngene gak usah dirubah sing ngene iki. Bismillah Nurullah wabillah surur. Wabillah suru kurang ya kuruhu bismillah nu bismillah nurun wabillah suruh keliru bismillah kelawan nyebut anurun dadi papadang wabillah lan kelawan Allah sururun tekebungahan wayatul kursi ayat kursi alaina taduru mubeng apa ayat kursi kama daros surkoyle mubeng. Nek kapan ngono bisa diwan surun kebungahan wis kebungahan wae lah kok mari gak padha iku ora asuru nokono sururun gak padha ini sing gadok nek nok ngarep wabillah sururun nok kene wabi darus sur kok gak padha sing tepake dirubah ae darus surur soalnya cek padha sing ngarep ya wabillah sururun. Tenggurin kamadaros sur, ayo, kok gak podo? Ini gadok, gadok mungkin ada kekurangan. lawang dunga aja wedi-wedi sing supaya cocok ya kamada harus surur padha mek ngarep nek sur maknane apa malane kaya lemu ba asurur apa kebungan kebungan tambahi rok sak durunge wau ngono ya gak bingungi ape mu ala Muhammadir Rasul ing ngatas Kanjeng Muhammad kan dadi utusan laisa laha kuflun ora ana laha ku kedue apa rujuke ayat kursi kene kuflun teh gembok wala miftahun ora kunci khazain ya kene laisa laha khazain kene rujuk bloko minal asyak saking sore ilah sobah sampai esok kabeh mubi inilah klan izinin Allah al-maliki kang ratoni al-fatah kang buka walikul isbah kang mecah waktu subuh sehingga asli peteng dadi padang bi alfi demi sak juta la haula wala quwata illa billahil alil azim antau tahin jenengan iku alladzi zat zallat kang ngesor li izatismika maring agunging asma jenengan ariko popiro-piro gulu-gulu gulune menungso sing peteta-petete ndiluk-ndiluk den Gusti Allah wantan dak-dakat lan korat karit ajur mumur mekrempul kenek min hayatika songo wibowo jenengan aljibal wa gunung-gunung asyawawih kang sama sing dhuwur acara gunung apa muncak-memuncak atau dhuwur-dhuwur langkah kedua jenengan as-sultan te kekuasaan asyamih kang dhuwur kang mentereng sama as-sultan usyamih wal mulku lan keraton lan keraton-keraton sultan asyamih podo emane kang luhur wal mulku lan keraton Al-Badhiku podo mana luhur Samih Badhi mana podo Walmulku ala alam malakut Walmulku alam keraton Mulku alam katoi Walmalaku alam gaib Alam akhirat Alami malaikat Mulku alami menungso Alam katon alam gaib Wal izatu kamulian wa jabarut Jabarut gak ada coro jawa ya. Gusti Allah ngongkon apa-apa gak ada sing wani mentang-mentang Jabarut makso ya. AABB Jabarut artinya kun fayakun tarut dayi tampil kibris iki yo makna muradnya ridaun maknanya selendang ini tarut dayi itu selendangan jenengan maknanya apa muradnya ayo ini makna aslinya tarut dayi itu selendangan jenengan makna muradnya andu ini sifat panjenengan ya bil kibriya kelawan sifat kibriya podo kibriya meja barut maknane podo dari kabirun gede pokoknya jari wong jo kumo luhur terus gak ada yang wani nentang gak ada yang dur mana kejobo Allah wangko tatalan manuk manut-manut li izi izmatika maring keagungan keagungan jenis izun uzmah maknane podo jamil makhlukati sapa sekabeng para makhluk wa wajilat tanah wedi min khasyati ka sanga wedi ja al qulub wa pira-pira ati wal malaikat lan malaikat al muqarrabun kang parek marang Allah war ruhaniun bangsa ruhaniyah rabbul awalin Gusti Allah pangerane al awalin wal akhirin barang-barang paling kawitan lan barang-barang paling kari makhluk kawitan makhluk kari ilahihu Gusti Allah pangeran kula as'alu nyuwun kula kaenjenengan antah padha mungkin jaga jenengan ing kula watahuran jaga jenengan ing kula watara lan ngreksa jenengan ing kula watandulan ningali jenengan ilaya datang kula nadzuru rahmatin lawan ningali rahmat innaka saestu jenengan arhamur rahimin luweh welas-welas zat kang welas khofitu an a'da'i billah khofitu samar kulo gak katok kulo samar kulo an a'da'i songo mungsoh kulo billah lantaran pitulungi Allah muko-muko mungsoh kulo kabeh mboten saged ningali kulo watawa katon pasrah kulo fi umurin dalam urusan-urusan kulo alalloh. Mata khotam mlebu ingsun fi kanafillah in dalam pangersane Allah. Mata rota itu podo, mata rota itu makna asli selendangan. Nek kapan sampean selendangan, mung kesampean. Tarota itu selendangan kulo pirita ilah lawan sifat yang Allah tidak selendang, tidak selendangnya Allah sifat yang Allah. Sifat apa? Ini sama ditutupi sifatnya Allah, sifat kasih sayang kepada gak ada yang gedeng ring sampean. Wastam kastu lengan nganggu pakaian ingsun makas lengan nganggu pakaian sopo ingsun wastam kastu iya kena bihamdia kelawan tampare Allah. Wastajartu lan nyuwun selamat sapa ingsun bi rasulillah wa tamassaktu lan ceceklan ingsun bil urwatil wusqa kelawan urwatil wusqa tali kang kukuh bil urati tali al uska kang koko alati lan fiso malah kang ora ana putus-putuse ora ana pedot-pedote lah keduwe urwah tali sing kokoh sing gak pedot-pedot. Wallahu samiun alim wallahu miwaraihim sanggo mburine kabeh makhluk muhitun niku ngliputi balua balik utai kitab Quran ya Quranun Quran majidun kang mulya fi lauhin dalam papan atau rekaman-rekaman lauhin itu mahfudin kang den jaga. Tapi hari besar ini sama kepepet pet pet ayat kursi diwaca ping selikur terus sama ndonga. Ndonga apa? Ndonga nyaluk selamat ae lah jek repot ngono ae timbangane cara Arab yo. Ya sampean gak apa-apa wong-wong gak ngerti. Cara Jawa ne. Wa min khawasiha ndus mata terus mau. Hilang tutup. Wa billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.